Gimana sayang? Masih semangat gak? Maja masih semangat sayang? Masih semangat? Asik! Bisa gak joget saktinya bisa? Incu-incumpinya mana ada di sini? Cucu-cucumpinya ada? Mana? Siap sini sayang semuanya! Berjuang ada bibi! Just.